Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirina wal-hadirat, al-mustami'ina wal-mustami'at, rahimani wa rahimakumullah. Merupakan sebuah nikmat yang besar, nikmat yang tiada tara kepada seorang hamba di saat Allah tabaraka wa ta'ala memberikan di hatinya keinginan untuk mengetahui agamanya. Sebagaimana sabda Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqqihu fid din. Orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala inginkan untuknya kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia mengerti akan agama. Maka orang-orang yang hatinya tergerak atau digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengetahui agamanya, ingin mengenal agama, maka Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kepadanya rahmat dan nikmat yang sangat besar. Karena itu sudah merupakan sebuah indikasi bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk dirinya, sebagaimana hadis yang telah kita bacakan tadi dan kita terjemahkan. Karena sesungguhnya seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat hanya akan dihasilkan oleh seorang insan dengan mengetahui agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil ada orang yang akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat tanpa agama tersebut. Mustahil ada orang mendapatkan kebaikan di dunia tanpa mengikuti agama Allah yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Apatah lagi mendapatkan kebaikan akhirat. Sesungguhnya kebaikan di dunia dan akhirat hanyalah untuk orang-orang yang mau belajar agama dan kemudian mengamalkannya. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang-orang yang awalnya dia adalah mayat? Fa ahyaina, lalu kami hidupkan dia. Kami hidupkan mayat ini. Wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas. Lalu kami berikan kepadanya, peruntukkan untuknya cahaya yang dengan cahaya itu dia berjalan di antara manusia. Kamam mataluhu, fidzulumati laysa bikharijin minha. Apakah sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan dia tidak bisa keluar daripada kegelapan itu? Allah subhanahu wa ta'ala menyebut agama adalah kehidupan dan cahaya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, sambut seruan Allah dan sambut seruan Rasul apabila kalian diajak kepada sesuatu yang membuat kalian hidup. Maka sungguh orang yang hidup tanpa agama seperti yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, hidup dalam kegelapan. Dan orang yang hidup di dalam kegelapan tidak akan merasakan kenikmatan hidup. Dan sebagaimana yang Allah terangkan, orang yang hidup tanpa agama adalah mayat. Dan mayat tidak akan bisa merasakan kehidupan. Ma'asyarul muslimin, hanya dengan agama kebaikan di dunia dan di akhirat bisa kita raih. Salawat dan salam kepada Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah, salawatu Rabbi wasalamuhu alaih. Nabi yang telah mengajarkan kepada kita seluruh yang kita butuhkan. Seluruh yang kita butuhkan. Dan kita membutuhkan dalam kehidupan ini dua hal secara umum. Kita membutuhkan kebaikan untuk kita raih. Dan kita butuh tahu mana yang tidak baik untuk kita hindari. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada lagi kebaikan yang belum kuperintahkan kalian untuk mengerjakannya, dan tidak ada lagi keburukan yang belum kularang kalian untuk meninggalkannya. Tidak ada jalan ke surga yang akan mendekatkan kalian ke surga melainkan semua yang telah kuperintahkan, dan tidak ada jalan ke neraka yang akan mendekatkan kalian ke neraka melainkan seluruhnya telah kularang. Kebaikan yang kita inginkan telah diajarkan semuanya oleh Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan kejahatan, keburukan yang akan merongrong kehidupan kita dunia dan akhirat, semuanya pun telah dilarang oleh Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari di penghujung bulan Syaban, menjelang datangnya hari-hari pertama daripada bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah 10 pertamanya adalah hari-hari terbaik sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihi khairun wa habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada lagi amalan di hari-hari yang lebih baik daripada hari-hari ini. Yang beliau maksud adalah 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wal jihad fi sabilillah?" Tidak juga jihad fi sabilillah wahai Rasul? Qal, Rasul menjawab, "Wal jihad fi sabilillah." Tidak juga jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji' minha bi syai'. Kecuali orang yang pergi berjihad, dia bawa hartanya, dia berjihad dengan jiwa dan raganya dan tidak kembali sesuatu apapun. Hartanya semuanya untuk jihad, nyawanya pun kemudian Allah cabut di medan jihad. Ini lebih afdal daripada amal saleh di hari-hari ini. Selain ini tidak. Maka sebentar lagi kita akan berhadapan dengan hari-hari afdal itu, maka kita pergunakan untuk memperbanyak ibadah kita, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, istighfar kita kepada Rabb kita Azza wa Jal. Kita perbanyak ibadah-ibadah infak, sedekah, jujur dan yang lainnya, birrul walidain, dan apapun yang bisa kita perbaiki daripada amal kita. Karena ini di antara hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih afdal daripada jihad, sebagaimana yang disampaikan oleh hadis Rasulullah SAW telah kita bacakan tadi. Pada hari ini kita berbicara sebuah tema yang dia merupakan salah satu inti daripada pembahasan agama Allah, yang dia merupakan salah satu fondasi terkuat daripada fondasi beragama seorang insan. Dia adalah jalan orang-orang saleh, para nabi dan para rasul, para ulama. Dia adalah sifat orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dia adalah sifat orang-orang yang akan menghuni surga Allah tabaraka wa taala. Al-khasyyatu min Allah. Pembahasan kita di pagi ini adalah tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin. Manusia, dan kita adalah manusia itu, dan jin yang juga mendengarkan ucapan-ucapan manusia yang berdakwah di jalan Allah, walau manusia itu tidak bisa melihat mereka, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepadanya. Kita diciptakan Allah dengan seluruh sarana yang lengkap untuk hidup. Baik sarana dari tubuh kita sendiri atau sarana dari luar, semuanya sempurna. Dan tidaklah diciptakan manusia ini serta seluruh sarana pendukung kehidupan dengan sempurna kecuali hanya untuk satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia itu hidup di dalam kehidupannya untuk menjalankan ibadah, tidak ada yang lain. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Hendaknya ayat ini yang terdapat dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 ini senantiasa ada di pelupuk mata kita. Senantiasa terbentang tulisannya di dada kita. Agar kita mengerti untuk apa kita hidup. Dan untuk apa sebenarnya kita diberikan oleh Allah segala fasilitas yang luar biasa dalam kehidupan dunia ini. Diturunkan air, ditumbuhkan makanan, diberikan organ tubuh yang saling mendukung satu sama lainnya sehingga tercipta kehidupan yang sempurna. Diciptakan hewan-hewan untuk kita santap. Semua itu untuk apa? Jawabannya, agar semua kita bisa manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang luput dari hatinya bahwa dirinya diciptakan untuk beribadah, luput dalam kehidupannya ayat ini, maka dia akan terikut arus manusia, tergantung kekuatan arus yang ada di sekitarnya. Kalau arus di sekitarnya adalah para pengejar harta yang hidup untuk harta, maka dia akan menjadi salah seorang di antara manusia yang hidup untuk harta. Kalau di sekitarnya hidup manusia-manusia yang hidupnya untuk mengejar tahta, maka dia pun akan menjadi salah seorang di antara pengejar-pengejar tahta itu, hidup untuk tahta. Kalau dia hidup di sekeliling orang-orang yang hidupnya untuk mengejar nama dan popularitas di tengah manusia, maka dia akan menjadi salah satu di antara kawanan mereka. Seandainya hilang dari dirinya ayat ini dan makna ini, bahwa dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dalam poin ini kita selalu mengingatkan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, bahwa ibadah itu tidak hanya masjid dan aktivitas yang ada di dalamnya. Bukan hanya itu. Walau kebanyakan manusia sekarang begitu mendengar kata-kata ibadah, yang lahir di benaknya ibadah itu masjid dan aktivitas di dalam masjid. Ya sholat, ya membaca Al-Quran, ya pengajian, ya infak dan sedekah. Hanya itu yang mereka kenal dengan ibadah. Padahal ibadah itu mencakup seluruh lini kehidupan manusia. Di dalam mencari nafkah adalah ibadah. Sambil berjalan nyetir mobil bisa ibadah. Kemana kaki melangkah bisa ibadah. Apa ucapan lisan bisa ibadah. Apa yang didengarkan oleh telinga bisa ibadah. Bahkan tidur pun bisa ibadah. Maka ibadah itu maknanya sangat luas. Karena ibadah itu seluruh yang dicintai oleh Allah dan seluruh yang diridhoi oleh Allah, itulah ibadah. Dan untuk itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, benar. Kalau poin-poin pentingnya ada dalam aktivitas masjid, ya. Karena tiang agama dan ibadah itu adalah sholat. Dan sholat, masjidlah tempatnya. Terkhusus bagi kaum laki-laki. Diwajibkan bagi mereka untuk hadir sholat berjamaah di masjid. Karena mereka adalah tiang masyarakat, pemimpin setiap rumah tangga. Kemudian ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakannya. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita melaksanakan ibadah tersebut dengan dua sifat. Sifat yang pertama khaufa. Beribadahlah kepada Allah dengan penuh rasa takut. Dan sifat yang kedua tama'ah. Beribadahlah kepada Allah dengan penuh rasa tamak, dengan penuh rasa harap. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabb mereka penuh dengan rasa takut dan penuh dengan rasa harap. Ud'u rabbakum wad'uhu khaufan wa tama'a. Dalam surah Al-A'raf perintah langsung. Ud'uhu khaufan wa tama'a. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan dengan penuh rasa takut, wa tama'a dengan penuh rasa harap. Dan Imam Ahmad, demikian juga dengan ulama-ulama lainnya, mengatakan takut dan harap dalam beribadah kepada Allah itu sama dengan sayap kiri dan sayap kanan untuk seekor burung yang terbang di udara. Di mana burung tidak akan bisa terbang hanya mengandalkan sayap yang kanan tanpa sayap kiri, sebagaimana dia tidak bisa terbang hanya mengandalkan sayap yang kiri tanpa sayap kanan. Maka manusia pun dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak boleh hanya mengharapkan, penuh dengan harapan saja kemudian hilang rasa takut, atau beribadah hanya karena rasa takut kemudian tanpa sedikit memiliki rasa harap. Maka hidup kita di permukaan bumi ini antara dua sifat ini. Karena kita hidup untuk beribadah, dan ibadah disuruh untuk selalu dikawal dengan dua sifat ini, sifat takut dan sifat harap. Maka sebenarnya hidup kita setiap hari berkisar di antara dua poin ini. Ada masa-masa di mana kita lebih menguatkan rasa takut, dan ada masa-masa di mana kita lebih menguatkan rasa harap. Walau kedua-duanya tidak boleh hilang salah satunya dari diri kita. Di masa-masa di mana kita berbuat maksiat, rasa takut lebih dikuatkan dan harus dipompa lebih banyak. Supaya hilang maksiat tersebut. Karena di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam pelaku-pelaku maksiat dengan azab. Dan Allah katakan, itu Allah lakukan agar Allah memberikan rasa takut kepada mereka. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya'ni ibadi fattaqun. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rasa takut ke dalam jiwa hamba-hambanya. Dan kalau kita duduk sekarang di sini, lalu kita memulai membaca Al-Qur'an dan kita ambil ayat-ayat yang berhubungan dengan azab saja, maka dari Sekarang sampai datang waktu Isya, mungkin kita belum selesai membaca ayat-ayat yang hanya berhubungan dengan azab. Mulai Allah mengancam dengan azabnya. Allah bercerita tentang kaum-kaum yang berbuat maksiat kepadanya. Allah bercerita tentang perjalanan orang-orang berbuat maksiat di akhirat, perjalanan orang-orang berbuat maksiat di neraka, dan seterusnya dan seterusnya. Semua itu yukhawifullahu bihi ibadah. Allah ingin memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya. Karena Allah tahu hambanya itu membutuhkan rasa takut. Bukan karena Allah membutuhkan rasa takut daripada hamba-hambanya. Di saat kita beribadah kepada Allah, dan di saat kita sedang melakukan rangkaian-rangkaian ketaatan kepada Allah, maka kita hadirkan juga sifat tamak, sifat harap yang sangat dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, agar ibadah-ibadah kita tersebut ia terima di sisinya sebagai taat, ia terima di sisinya sebagai amal saleh. Tentu setelah kita berusaha menjadikannya taat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bersamaan dengan rasa takut akan maksiat yang telah kita lakukan, kita tidak kehilangan rasa harap. Karena Allah yang kita beribadah kepadanya, rukuk dan sujud kepadanya, kita ketahui memiliki sifat pengampun dan pemaaf. Dan bersertaan dengan rasa harap akan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, yang kita kerjakan, ketaatan-ketaatan yang kita telah lakukan dan kerjakan, pun diselingi oleh rasa takut kalau seandainya amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata para ulama, di sisi maksiat dikuatkan sifat takut. Yughallabu janibal khauf. Janibul khauf, dikuatkan rasa takutnya. Kalau sudah berhubungan, pembicaraan berhubungan dengan maksiat. Namun kalau pembicaraan berhubungan dengan ibadah dan amal saleh, maka dikuatkan rasa harap. Maka lihat di dalam Al-Quran, kalau kita ingin membaca Al-Quran satu persatu, bagaimana Allah memberikan janji-janji kepada orang yang beriman dan amal saleh. Janji-janji yang pasti akan ditepati Allah tabaraka wa ta'ala. Maka janji-janji itu penuh dengan kebaikan-kebaikan yang dengannya kita berharap untuk dapat janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Akan tapi bersertaan dengan rasa takut atas maksiat, kita tidak kehilangan rasa harap karena kita mengetahui Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Dan bersertaan dengan ibadah kita kepada Allah dan rasa harap yang sangat untuk diterima ibadah tersebut, tetap juga harus ada rasa takut andai ibadah ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Dan orang-orang yang mengerjakan apa-apa yang telah mereka kerjakan, memberikan apa yang telah mereka berikan untuk ketaatan mereka, sementara hati mereka takut. Takut adalah takut kalau amalan mereka tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ini jauh lebih tinggi daripada sifat berharap ibadah kita diterima oleh Allah. Karena kita melihat pujian-pujian di dalam Al-Qur'an terhadap orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Mereka yang berbuat baik dan motivasi berbuat baik itu adalah rasa takut kepada Allah. Allah memuji di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an takut yang seperti ini, menunjukkan bahwa takut yang seperti ini takut yang sangat luar biasa, mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Insan. Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang melakukan perbuatan baik. Dan Allah sebutkan beberapa amalan tersebut. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Dan mereka memberikan makanan. Memberikan makanan, berinfak dengan makanan mereka. Ala hubbihi, di atas kecintaan mereka terhadap makanan itu. Ini pekerjaan tidak gampang. Ini ibadah tidak mudah. Memberikan makanan kepada orang lain yang membutuhkan makanan itu di saat kita sedang membutuhkan makanan itu, di saat hati kita sedang mencintai makanan itu, di saat kita sangat ingin memakan makanan dan menyantap makanan itu, makanan yang sedang kita ingin kita makan itu, kita infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pekerjaan berat. Terbukti mayoritas orang-orang yang berinfak dengan makanan biasanya sisa daripada makanan yang telah dia butuhkan. Sisa. Baru kemudian diinfakkan. Atau kalau toh pun belum sisa, dia sisihkan dulu untuk dia, baru sisanya dia infakkan. Namun di dalam ayat ini Allah tabaraka taala memuji bukan yang itu, bukan yang berinfak seperti ini. Walaupun itu adalah kebaikan, namun Allah memuji yang bukan seperti ini. Yang dipuji oleh Allah ini berinfak memberikan makanan itu di saat ala hubbi, dia sedang mencintai makanan itu. Abdullah bin Umar sedang sakit. Radiyallahu an. Dan biasa orang sakit nafsu makan hilang. Dan kadang-kadang setelah nafsu makan hilang itu timbul keinginan, mungkin kalau makan ini ada keinginan untuk makan sesuatu. Yang berharap dengan makan sesuatu itu ada nafsu makan dan yang lainnya bisa menimbulkan keinginan dan nafsu untuk makan. Ketika itu Abdullah bin Umar ingin memakan anggur, lalu memberikan uang kepada budaknya untuk membeli anggur. Begitu budaknya datang, telah diiringi oleh seorang pengemis yang ingin meminta anggur itu dari budak tersebut. Namun karena itu bukan punya budaknya, maka budak tidak bisa memberikan. Karena itu punya majikannya. Dan budak tidak berhak memberikan makanan milik majikannya kepada orang lain tanpa seizin dari majikannya. Ketika Abdullah bin Umar tahu ada pengemis yang mengiringi budaknya itu, ingin anggur itu, katanya berikan anggur itu kepada yang meminta-minta. Kemudian dia berikan lagi uang, belikan anggur. Diiringi lagi oleh pengemis. Kata Abdullah bin Umar, berikan anggur itu kepada orang yang memintanya. Diberikan lagi uang, belikan anggur, pergi ke pasar, balik, ada lagi yang ingin. Kata Abdullah bin Umar, berikan anggur itu kepada yang memintanya. Kemudian yang keempatnya, ketika membeli yang keempatnya, ada lagi yang ngikut. Terpaksa istri Abdullah bin Umar motong di jalan. Dia mengatakan kepada pengemis itu, kalau anda ikut, Abdullah bin Umar tidak akan pernah makan anggur ini untuk selama-lamanya. Karena dia tidak akan membiarkan ada orang meminta yang tidak dia berikan kepada orang tersebut. Sifat-sifat yang seperti ini. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umar radhiyallahu taala anhu pernah mengambil beberapa dinar dan menyuruh budaknya untuk mengantarkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah Ar-Ru'asi. Lalu kemudian Umar berkata kepada budaknya, perhatikan apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah akan hadiah ini. Lalu budak daripada Umar bin Khattab datang memberikan hadiah daripada Amirul Mukminin Umar ketika itu beberapa dinar kepada Abu Ubaidah, lalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Ternyata apa yang dilakukan Abu Ubaidah? Baru saya terima dinar, uang emas. Dinar adalah uang emas. Satu dinar, 4 gram emas. Baru saja dia terima. Apa kata Abu Ubaidah bin Jarrah Ar-Ru'asi? Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Umar yang selalu menyambung silaturahmi di antara manusia. Setelah itu, wahai budakku kesini. Diambil beberapa keping emas, tolong berikan kepada si fulan. Diambil lagi beberapa keping emas, berikan kepada si fulan. Ambil lagi beberapa keping emas, berikan kepada si fulan. Sampai habis. Di saat itu juga pemberian Umar bin Khattab. Kalau kita sekarang diberi orang emas, kira-kira apa yang kita kerjakan? Lalu budak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melaporkan kejadian ini kepada Umar bin Khattab. Lalu kata Umar bin Khattab, ini ambil beberapa dinar lagi, kirim kepada Mu'adz bin Jabal, berikan kepada Mu'adz bin Jabal. Lalu kemudian perhatikan apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Lalu uang dinar itu, beberapa dinar itu diberikan kepada Mu'adz bin Jabal oleh budak Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, yang ketika itu adalah Amirul Mukminin. Ketika sampai ke tangan Mu'adz bin Jabal, apa kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu? Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Amirul Mukminin yang selalu menjalin silaturahmi sama manusia. Lalu dia panggil budaknya, ambil beberapa keping emas, berikan kepada si fulan. Ambil lagi beberapa keping emas, berikan kepada si fulan. Ambil lagi beberapa keping emas, berikan kepada si fulan. Tiba-tiba dari balik tirai istrinya bilang, istri Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wahai Mu'adz, di sini juga ada orang miskin butuh itu. Dilihat di dalam kantongnya, tinggal dua dinar. Dah, ini untuk kamu. Sisa untuk keluarga gitu. Sisanya untuk keluarga. Itu pun diminta dulu. Wa yut'imuna ta'am. Mereka memberikan makanan, memberikan infak secara umum ala hubbi, di atas kecintaan mereka kepada makanan tersebut. Ini dipuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran. Sifat yang tidak mudah ini. Sifat yang tidak mudah. Haus, kita sangat haus, minum orang minta. Gimana? Kita berikan air kita apa enggak kepada orang tersebut. Miskina, mereka akan berikan kepada orang miskin. Wa yatima wa asira. Dan kepada tawanan-tawanan perang. Apa kata mereka? Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makanan ini kepada kalian hanya untuk mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak inginkan dari kalian sedikit pun jazaa'a, balasan. Wala syukura. Kami pun tidak inginkan dari kalian syukur. Syukur kalian kepada kami, terima kasih kalian kepada kami, enggak, bukan itu yang kami inginkan. Kemudian mereka, Allah menyebutkan apa pemicu perbuatan mereka itu. Allah katakan setelahnya, inna nakhafu mir rabbina yawman abusan qamtarira. Kami khawatir dan takut nanti hari di mana wajah masam menyeluruh. Ini motivasi mereka. Motivasi, ternyata yang memotivasi mereka memberikan makanan itu adalah rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, takut pada hari di mana muka masam menyeluruh. Dan itu adalah hari di padang mahsyar, di mana semua manusia cemberut. Semua kita memikirkan dosa dan kesalahan kita. Dan dosa dan kesalahan kita itu menghadirkan wajah matam. Dan karena semua kita berdosa, maka semua kita menyesal, maka semua wajah memiliki abus, memiliki buramnya, muka masamnya, qamtarira, menyeluruh. Menyeluruh, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat ma'asyarul muslimin. Lihat ma'asyarul muslimat bagaimana di dalam beribadah rasa takut memotivasinya. Rasa takut memotivasinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji sifat-sifat seperti ini dan Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an untuk kita jadikan ibrah. Juga ayat yang telah kita bacakan tadi di dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Menjauh tulang rusuk mereka, menjauh tulang rusuk mereka dari tempat tidur, madaji', yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabb mereka, beribadah kepada Rabb mereka, khaufan, dengan rasa takut, wa tama'an, dan dengan rasa harap. Rasa takut telah membuat tulang rusuk orang-orang saleh menjauh dari tempat tidur. Rasa takut kepada Allah yang telah membangunkan mereka di malam hari, sehingga membuat tulang rusuk mereka menjauhi tempat tidur. Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Mereka itu adalah orang-orang yang ketika malam datang sangat sedikit tidurnya. Sangat sedikit tidurnya. Apa yang membuat rusuk mereka jauh dari tempat tidur? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal. Rasa takut akan azabnya, rasa takut akan murkanya, rasa takut akan dosa yang pernah ia lakukan yang akan berbuah murka Allah kalau Allah tidak maafkan. Dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang telah membangunkan mereka. Ini yang telah membuat mereka kemudian sulit untuk tidur. Bahkan sebahagian mereka diriwayatkan dalam biografi mereka sulit untuk tidur. Dan sulit untuk tidur mereka itu bukan karena urusan yang lain, hanya takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Shafwatus Shafa diceritakan tentang Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-firash, Syaddad bin Aus apabila sudah merebahkan diri di ranjangnya, yataqallabu ala firashihi la ya'tihi an-naum, bolak-balik di ranjangnya, bolak-balik, la yatihin naum, tidak datang kepadanya tidur. Fayaqul, lalu dia berkata, Allahumma, ya Allah, innan nara adhabat anni naum, ya Allah, ingat akan neraka telah menghilangkan dariku tidur. Maka beliau bangkit berdiri dan salat malam. Ini salah satu sifat yang terkenal dari sahabat Nabi SAW, Syaddad bin Aus. Namun lihat apabila kita bandingkan dengan keadaan kita sekarang, dan apabila kita melihat biografi orang-orang yang hidup sekarang ini tidak bisa tidur, nyaris kita tidak akan temukan orang-orang yang tidak bisa tidur karena ingat neraka. Nyaris tidak kita temukan. Ini salah satu bukti bahwa imannya para sahabat sangat jauh dengan imannya orang-orang di zaman kita sekarang. Ini merupakan bukti bahwa keimanan yang hebat di dada para sahabat tersebut sulit untuk kita tandingi. Tatajafa junubuhum 'anil madajid, tulang rusuk mereka menjauh dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Kalau ataupun ada di zaman kita orang yang sulit tidur, bisa dipastikan 99,9% daripada tidak tidur itu, sulit tidur itu karena urusan duniawi. Dengan segala macam problematika duniawinya. Ada yang karena hutang, ada yang karena perusahaan, ada yang karena rumah tangga, ada yang karena penyakit, dan seterusnya. Dunia seolah-olah telah kehilangan orang-orang yang sulit tidur karena ingat neraka Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk takut kepadanya, takut kepada azabnya, takut kepada murkanya, dan ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Takut kepada Allah itu adalah takut kepada azabnya dan murkanya. Dan di antara kenapa kita diperintahkan takut kepada Allah, disuruh untuk takut kepada azab Allah, karena takut itulah yang bisa membentengi kita dari maksiat. Dunia Allah ciptakan dengan takdirnya yang maha sempurna dan kebijaksanaannya yang maha bijaksana. Di dalamnya ada hal-hal yang mengundang kita untuk datang berbuat maksiat. Benteng kita untuk jauh daripada maksiat itu adalah sifat takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sifat takut kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Takut kepada azabnya, takut kepada murkanya. Allah bercerita di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 28 tentang dua anak Adam alaihi salam yang masyhur dengan nama Qabil dan Habil, walaupun sebagian para ulama mengkritik nama ini dan menyebutkan bahwa nama ini datangnya daripada riwayat Israiliyat. Tapi ala kulli hal, Allah ceritakan di dalam Al-Quran ada dua anak Adam yang berseteru. Yang satu mengatakan kepada yang lainnya, la'aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Saya akan bunuh kamu. Namun yang satunya berkata kepada saudaranya, la'in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka li'aqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Kalaupun engkau membentangkan tanganmu kepadaku, mulai bergerak untuk membunuhku, aku tidak akan membentangkan tanganku untukmu untuk membunuh dirimu. Aku tidak akan lakukan itu. Bukan karena apa-apa, namun murni karena inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut kepada Allah rabbul alamin. Lihat, rasa takut menghalanginya untuk membunuh. Rasa takut menghalangi anak Adam alaihi salam untuk melakukan aksi membunuh saudaranya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan barang siapa yang takut berhadapan dengan Rabb-nya dan kemudian dia menghalangi dirinya dari mengikuti hawa nafsunya. Lihat hubungan yang sangat erat di dalam ayat ini, antara berhenti mengikuti ajakan hawa nafsu dengan sifat takut kepada Allah. Takut hari untuk bertemu dengan Allah, takut hari berhisab, takut masa-masa di mana nanti Allah tabaraka wa ta'ala akan minta perhitungan ketika kita berhadapan langsung dengan Allah tabaraka wa taala untuk hari pertanggungjawaban. Itu yang menghalangi mereka anil hawa, dari ajakan hawa nafsunya. Ketika Allah menggandeng antara takut kepadanya dan sifat berhenti dari ajakan hawa nafsu, fahamlah kita, yang membuat kita berhenti dari ajakan hawa nafsu itu adalah sifat takut ini. Maka bisa kita perhatikan bahwa kita di saat-saat berbuat maksiat sudah tidak ingat Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau toh pun kita ingat, ingatnya orang yang tidak takut. Itu pun kalau ingat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang meninggalkan maksiat. Tidak ada alasannya untuk meninggalkan maksiat itu kecuali takut kepada Allah. Sab'atun yudhilluhumullah tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah lindungi, kata Nabi SAW, di bawah lindungan darinya, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari panasnya matahari padang mahsyar. Salah satu di antaranya, rajulun da'ahum ra'atun, da'athum ra'atun dhatu jamalin wa mansabin, faqala inni akhafu Allah rabbal alamin. Seorang yang diajak oleh wanita cantik dan memiliki kedudukan untuk melakukan hubungan zina, dia tidak mau melakukannya dan berkata, inni akhafu Allah rabbal alamin. Aku tidak mau bukan karena apa-apa, tapi murni karena aku takut kepada Allah. Karena kekuatan wanita yang memiliki power bisa menghalanginya untuk tidak mendapatkan keburukan dunia. Rasa takut duniawi yang akan terjadi terhalang karena wanita ini memiliki apa? Mansab, memiliki kekuatan. Ditambah dengan wanita ini, kata Nabi, cantik, sehingga bisa menariknya untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan syahwat manusia itu sendiri. Sempurna sudah sarana dan fasilitas. Dia cantik, membuat kita tertarik, dan dia memiliki kekuatan akan menghalangi kita dari mudarat di belakang perbuatan zina itu. Namun si hamba itu berkata, ini akhafullah, saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menghalanginya untuk itu. Padahal syahwat memerintahkan, dan rasa takut duniawi telah terhalang. Namun rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala kuat. Dan menjauh daripada perbuatan itu disebabkan oleh rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini, kata Nabi SAW dan hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, akan Allah subhanahu wa ta'ala lindungi di bawah lindungan yang tidak ada pada hari itu perlindungan kecuali perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu di antaranya, wa rajulun dzakarallaha qalian fa fadat aina. Seorang yang ingat kepada Allah di kala sendiri lalu kemudian berlinang air matanya. Ini pun kata para ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Karena orang yang sendiri dan kemudian dia menangis di hadapan Rabb-nya, tidak ada yang membuatnya menangis kecuali rasa takut ini. Karena tidak ada orang lain yang dia akan bersandiwara untuk mengeluarkan air matanya, tidak ada yang mengundang itu. Dia berada di kesendirian. Dia berada seorang diri. Dan dia bernajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala berlinangan air mata. Tidak ada orang-orang yang dia akan bersandiwara untuk menangis itu di sekitarnya. Maka orang seperti ini tidak lain tidak bukan adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut kepada Allah itulah yang telah membuat air matanya berlinang. Orang-orang seperti ini dapat perlindungan dari panasnya cahaya matahari padang mahsyar dari Allah tabaraka wa taala. Lihat bagaimana keutamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memiliki sifat ini. Oleh karena itu wajar kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk takut kepada Allah. Di dalam ayat-ayat yang sangat masyhur, di lisan kita sangat familiar. Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan kalian takut kepada mereka. Jangan kalian takut kepada manusia. Jangan kalian takut kepada musuh-musuh kalian. Jangan kalian takut kepada persiapan perang mereka. Jangan kalian takut kepada hal itu. Wa khafuni, takutlah kepada aku. In kuntum mu'minin, kalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Lihat bagaimana Allah menggabungkan antara takut dengan iman. Maka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang luar biasa di dalam agama Islam. Sifat inilah yang telah mendatangkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Bahkan di akhir daripada surat Al-Bayyinah, Allah terangkan penduduk surga orang-orang yang punya sifat takut ini. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Siapa mereka ini? Yang balasan untuk mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka telah ridho kepada Allah. Siapa orang yang seperti ini? Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu adalah orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Kalau sifat takut kepada Allah akan mendatangkan kebaikan yang luar biasa, maka syaitan akan menyerang rasa takut itu. Dan syaitan musuh bebuyutan kita, yang memusuhi kita lebih daripada musuhnya Yahudi dan Nasrani kepada kita. Ketika dia tahu dan sadar bahwa sifat takut itu membuka seluruh pintu kebaikan bagi manusia, maka dia akan berusaha untuk mencabut rasa takut itu dari hati kita. Bagaimana syaitan menghilangkan rasa takut kepada Allah? Syaitan akan menghilangkan rasa takut kita kepada Allah dengan memberikan rasa takut yang lain. Dengan selalu menyuruh kita dan memberikan was-was ke dalam hati kita, ke dalam kehidupan kita, dengan ketakutan itu diberikan yang lain. Jadi syaitan itu berusaha menggantikan rasa takut yang ada di dalam dada itu kepada Allah dengan rasa takut yang lain dia tambahkan di dalam hati itu, agar perlahan tapi pasti ke rasa takut yang dia tanamkan itu mengikis rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu cara syaitan menghilangkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara memasukkan rasa takut ke dalam hati kita, rasa takut itu bukan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diterangkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 36. Alaysa Allahu bikafin 'abdah? Bukankah Allah cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hamba-hambanya? Wa yukhawifunaka bil ladina min dunihi. Namun mereka menakut-nakuti engkau dengan selainnya. Mereka akan memberikan rasa takut menakut-nakutimu dengan sesuatu selain Allah. Padahal cukuplah rasa takut kepada Allah itu yang akan mendatangkan segala kebaikan untuk manusia. Di dalam surah Ali Imran ayat 175 Allah Subhanahu wa taala katakan, Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu auliya'a. Sesungguhnya itu adalah syaitan. Yang syaitan itu sengaja untuk menakut-nakuti wali-walinya. Wali-wali syaitan adalah orang yang mau tunduk dan patuh kepada dakwah syaitan, ajakan syaitan. Orang yang mau mengikuti ajakannya, itulah wali-wali syaitan. Yukhawifu awliya'ah. Syaitan akan memberikan rasa takut kepada wali-walinya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka jangan takut kepada mereka, takutlah kepada Allah saja, takutlah kepadaku saja kalau kalian benar-benar beriman. Ma'asyarul muslimin, coba kita lihat. Coba lihat diri kita. Keadaan kita pada zaman yang sekarang. Coba lihat rasa takut manusia. Perhatikan gerak langkah manusia. Apa yang mereka takutkan, apa yang mereka khawatirkan, apa yang selalu ada dalam pembicaraan mereka. Yang dari situ kita bisa melihat dan menangkap sebenarnya kekhawatiran dan ketakutan manusia di zaman sekarang terhadap apa. Bisa kita lihat. Dan kalau kita bersumpah dengan nama Allah, kemudian mengatakan bahwa rasa takut manusia sekarang ini seluruhnya tertumpu pada harta, maka insya Allah kita tidak akan salah dalam bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut manusia lari kepada dunia dan takut kehilangan dunia. Ada orang yang takut akan jabatannya. Sebenarnya bukan takut jabatannya hilang, takut apa yang ada hilang di balik jabatan itu. Ketika syaitan berhasil memberikan rasa takut akan hilangnya jabatan, mengikis rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, apa yang akan terjadi? Kita akan mengikuti segala kemauan atasan. Maka datanglah maksiat. Betapa banyak orang yang ketika Allah yang melarangnya, dia tidak mau berhenti. Namun ketika atasannya yang melarang, berhenti. Betapa banyak orang-orang yang ketika Allah yang menyuruh, dia tidak mau melakukannya. Namun kalau sudah atasannya yang menyuruh, tidak ada kata untuk menolaknya. Tidak lain tidak bukan untuk mengejar jabatan dan takut kehilangan jabatan. Sehingga dia hinakan dirinya kepada atasannya dan dia sombongkan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita hinakan diri kita kepada Allah dan kita tidak hinakan diri kita kepada manusia. Harusnya penghinaan diri manusia ini kepada Allah. Manusia dengan manusia, tidak perlu kita hinakan diri kita kepada manusia itu. Walau kita tidak boleh sombong kepada mereka, namun kita tidak boleh menghinakan diri kita kepada mereka. Tidak boleh takut kepada mereka. Kita sejajarkan diri kita dengan mereka. Walau dia atasan kita, dia adalah manusia, kita adalah manusia. Dia hamba Allah, kita hamba Allah. Sama-sama hamba Allah. Sama-sama akan berhadapan dengan Allah di padang mahsyar. Sama-sama dituntut untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun hanya dia atasan kita, kita bawahan dia. Hanya itu yang membedakan. Ketika dia memerintahkan kita berbuat maksiat, kita katakan afwan. Afwan, maaf saya gak bisa. Maaf pimpinan, saya gak bisa. Harus lakukan, maaf saya gak bisa. Ini perintah saya, atasanmu. Ada atasan lebih besar daripada ini bernama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melarang saya melakukan itu. Saya akan anukan dirimu gaji benda semacamnya. Terserah. Tapi maaf, ini saya sudah ada perintah dari Allah Taala. Begini kita berhadapan dengan manusia. Kesalahan banyak orang, kepada Allah dia sombong, kepada majikan dia hinakan dirinya, kepada atasan dia hinakan dirinya. Kalau majikan yang nyuruh, oh cepat, siap laksanakan. Salah menempatkan penghinaan diri, salah menempatkan ibadah, salah menempatkan rasa takut. Namun syaitan masuk dari sisi tadi. Kalau tidak patuh ini enggak bisa naik karir. Kalau tidak patuh ini hilang jabatan ini. Jabatan ini sangat kita butuhkan. Takut akan sulit hidup di permukaan bumi, sulit dapat makanan, sulit dapat rezeki, telah membuat banyak orang di zaman sekarang tidak berani punya anak banyak. Ya kan? Dan itu bahkan seolah-olah dipromosikan dengan promosi yang luar biasa. Subhanallah. Padahal bukan kita memberi rezeki anak-anak kita itu. Dan anak itu lahir telah membawa rezeki. Catatan rezekinya sudah jelas. Akhirnya orang tidak mau punya anak banyak, takut kehilangan rezeki dari banyak anak itu. Maka jauh sebelum ini terjadi, Allah Subhanahu wa taala telah larang. Wala taqtulu abna'akum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian karena kalian takut fakir, takut enggak makan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki kepada mereka sebagaimana kami memberi rezeki kepada kalian. Kita kan pegawai negeri. Gaji kita sudah terbatas tiap bulannya. Kalau kita punya anak satu masih cukup, anak dua masih cukup, anak tiga udah enggak cukup lagi. Kalau anak empat apalagi? Ya kan? Berarti cukup dua saja. Enggak usah yang ketiga, enggak usah lagi karena sulit kita makan nanti. Sekarang sudah ada sertifikasi naik 100%. Ayo tambah anaknya. Ini kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini ditanamkan oleh syaitan yang akhirnya membuat manusia ikut jauh daripada padahal agama menyuruh apa? Agama menyuruh tazawwajul wadudal wadud. Menikahlah dengan wanita-wanita subur. Subur artinya apa? Subur artinya apa? Punya anak banyak. Kalau enggak ada makna daripada penyebutan subur itu. Al-walud, al-wadud. Penyayang. Subur, penyayang. Fa inni mukatsiru bikumul umama yaumal qiyamah. Kadangkala rasa takut kita itu takut kepada nasib kita ke depan. Nasib anak-anak kita ke depan. Itu yang banyak menghantui rasa takut orang sekarang. Sebagai ganti yang dimasukkan oleh syaitan, ganti rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat berapa takutnya orang sekarang berhadapan dengan masa pensiun. Lihat berapa takutnya orang sekarang terhadap masa depan anak-anaknya. Sehingga apa yang dia lakukan daripada menumpuk harta walau dari jalan yang haram, dia lakukan demi anak-anaknya. Kata orang sekarang supaya dia tidak merasakan kepedihan yang kita rasakan ketika kita hidup dahulu. Supaya mereka senang, tidak menderita seperti menderitanya kita dahulu. Ini banyak sekali kita dengar di tengah kehidupan kaum muslimin sekarang ini. Padahal penderitaan masa lalu kita ketika kita memang menderita di masa-masa itu yang telah membuat kita tangguh hidup di permukaan bumi. Itu yang telah membuat kita terlatih. Itu yang telah membuat kita kuat berhadapan dengan problematika kehidupan. Kalau anak kita dimanja terus dari kecil, tidak pernah merasakan kesusahan hidup, bagaimana mereka akan kuat dan tangguh dalam kehidupan mereka? Banyak orang mengkhawatirkan apa yang terjadi pada anak saya sudah meninggal. Padahal kalau dia sudah meninggal, dia enggak mikir anak lagi kok. Ada orang meninggal memikirkan anaknya? Enggak ada orang meninggal memikirkan anaknya. Meninggal dia akan memikirkan amalannya. Dan realita kehidupan menunjukkan bahwa anak yang hidup tanpa orang tua pun masih bisa jadi orang kok. Betapa banyak dalam kehidupan ini orang yang meninggal, orang tuanya di masa dia kecil. Dua-duanya hilang sudah. Akan tapi subhanallah, kehidupan mereka jauh lebih baik kadang-kadang daripada kehidupan orang-orang yang hidup dengan orang tuanya bahkan. Sampai sekarang dia tetap mempersaudara bersama orang tuanya. Sementara ini orang tuanya sudah tidak ada dari kecil. Dari dalam buaya orang tuanya kedua-duanya sudah tidak ada. Tapi dia bisa hidup. Allah menunjukkan, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan kami yang memberi rezeki kepada kalian. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syaitan kadang-kadang memberikan rasa takut kepada kita, rasa takut kepada manusia. Ini juga dimasukkan syaitan ke dalam hati manusia untuk menggantikan rasa takut dia kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dan ini juga kita lihat dalam kehidupan kita. Nanti kalau saya begini, apa kata orang? Apa kata masyarakat saya? Apa kata teman-teman? Apa kata kawan di kantor? Oh, ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mau beribadah dia tahu itu perintah Allah, tapi tidak jadi dia lakukan, dia urungkan niat beribadah itu hanya karena manusia. Betapa banyak kita dengar kalimat-kalimat yang senada seperti ini. Dan dari situ kita paham bahwa sesungguhnya ini adalah bagian daripada jebakan syaitan untuk menjauhkan kita dari rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin wal muslimat. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kalau seandainya kita diperintahkan oleh Allah untuk takut, bukankah sifat orang yang beriman itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun? Mereka hidup itu tidak ada rasa takut dan mereka hidup itu tidak ada rasa sedih. Apa gerangan jawabannya? Banyak ayat di dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang tidak sedikit di dalam Al-Qur'an. Sifat orang-orang yang beriman la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut pada diri mereka dan juga mereka tidak sedih. Kenapa seolah-olah antara ayat ini bertabrakan? Di satu sisi kita disuruh untuk takut, di satu sisi kita dikatakan tidak ada rasa takut. Kita katakan tidak bertabrakan sama sekali. Karena takut terbagi dua. Pertama, takut yang terpuji. Dan yang kedua, takut yang tercela. Takut yang terpuji adalah takut kepada Allah. Dan takut yang tercela adalah takut, masuk dalam takut jebakan-jebakan syaitan yang tadi kita katakan. Dan kita berikan contoh sedikit daripada takut yang telah ditanamkan syaitan ke dalam dada manusia. Allah menyuruh kita takut. Syaitan menyuruh kita takut. Namun tujuannya berbeda. Dan arahannya berbeda. Takut kepada Allah adalah perintah dan ini akan membuat kita baik, dan takut kepada apa yang ditanamkan oleh syaitan adalah suatu hal yang buruk dan tercela dan ini akan membuat kita celaka. Maka takut yang ada di dalam ayat fala takhafuhum wa khafun adalah takut yang terpuji. Takut yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepadanya subhanahu wa ta'ala, kepada adabnya, kepada murkanya. Namun takut kepada syaitan, ini takut yang tercela. Takut kepada bujuk rayu syaitan, waswas syaitan adalah takut yang tercela. Dan itulah yang kemudian Allah nafikan dari kehidupan orang-orang yang beriman. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut lagi dan mereka tidak bersedih lagi. Ini hidup yang paling nikmat. Hidup yang paling nikmat, hidup sudah tidak memiliki rasa takut dan hidup yang tidak memiliki rasa sedih. Dan inilah hidup orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman hidup tanpa rasa takut dan tanpa rasa sedih. Takut akan kehidupan yang menghantui di masa yang akan datang. Takut kurang ini, takut kurang itu, takut begini, takut begitu. Mau jalan takut ini, mau ke sana takut itu. Terdengar suara burung ini takut, terdengar suara ini takut. Tidak sengaja mengilas kucing takut. Ya kan? Dihantui rasa takut. Ada burung gagak berbunyi, takut. Pelupuk bagian bawah mata bergerak-gerak, takut. Pembeli pertama di pasar akhirnya enggak jadi beli, takut. Hari ini hari buruk sampai sore, takut dia. Keluar rumah pertama kali ketemu orang cacat, takut, hidupnya satu hari itu penuh dengan rasa takut. Orang beriman tidak punya rasa takut yang seperti itu. Ini takut yang dinafikan Allah dari kehidupan orang-orang yang beriman. Jadi ini tidak bertolak belakang antara perintah takut kepada Allah dengan perintah untuk tidak bertolak belakang antara perintah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat orang-orang yang beriman tidak memiliki rasa takut. Karena rasa takut yang tadi yang dinafikan bukanlah rasa takut yang diperintahkan, berbeda. Orang yang beriman tidak takut akan kehidupan masa datangnya. Bagaimana anak kamu nanti kalau kamu tidak ini, tidak itu, bagaimana anak kamu? Kita, saya berusaha, saya tetap melakukannya, saya berikhtiar, urusan anak-anak saya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu nanti tidak ikut perintah atasan, bagaimana nanti karir kamu, bagaimana jabatan kamu, bagaimana gaji kamu? Saya tidak takut. Gaji itu Allah yang ngatur, rezeki itu Allah yang ngatur. Saya bekerja sebagaimana mestinya, saya laksanakan sebagaimana yang perintahkan Allah. Saya menjaga diri saya dari perbuatan maksiat. Soal karir saya melajit atau tidak melajit, urusan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengaturnya. Harus sampai di sini karir saya, apa boleh buat. Dan saya tidak takut. Mungkin saya bisa berbuat yang lain, mencari nafkah di tempat yang lain. Sehingga dengan tidak takut seperti ini, kita bisa bertahan di hadapan manusia. Saya ingin berbuat baik. Kalau kemudian orang-orang sekeliling saya tidak setuju dengan perbuatan baik ini, apa boleh buat? Masyarakat tidak setuju saya melakukan hal seperti ini. Padahal ini yang benar. Teman-teman saya tidak setuju. Teman kantor saya tidak setuju. Padahal ini yang benar. Lihatlah betapa banyak orang yang tidak berani melakukan kebenaran itu. Karena takut tadi. Takut dimusuhi. Takut disinisi. Takut nih, takut kepada manusia. Padahal subhanallah. Kalau dia mau bertahan istiqamah, akan tenang hidupnya. Dan rasa takut itu tidak akan pernah hilang. Dan akan terus bertambah. Sampai kemudian syaitan mencapakkan kita ke dalam kehinaan dan kebinasaan. Sampai akhirnya kita akan semakin sulit untuk keluar dari jebakan-jebakan syaitan. Yang sering dikatakan orang, lingkaran-lingkaran syaitan itu. Semua itu berasal dari keburukan yang ada rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Masyaallah muslimin wal muslimat. Kita bacakan beberapa biografi orang-orang saleh. Bagaimana rasa takut mereka kepada Allah, bagaimana mereka hidup dalam hari-hari mereka. Yang di sana kita bisa melihat kemuliaan orang-orang saleh sebelum kita, generasi pendahulu kita yang dengannya Allah muliakan mereka. Seorang ulama salaf bernama Dhahhak bin Muzahim. Di dalam biografinya disebutkan, idza amsa baka. Apabila beliau telah memasuki sore hari, Dhahhak bin Muzahim sering menangis. Fayuqalu lahu ma yubki. Ditanyakan kepada Dhahhak, apa yang membuat engkau menangis wahai Dhahhak? Yaqul, beliau berkata, la adri ma sa'idal yawma min amali. Yang membuat aku menangis dan sering menangis di sore hari, karena aku tidak tahu amalanku hari ini naik yang mana. Pada sore hari akan bergantian malaikat siang dengan malaikat malam. Malaikat malam turun, malaikat siang naik. Malaikat siang membawa catatan amal. Dan pergantiannya di waktu sore, di waktu sholat asar. Kata Muzahim, kata Dhahhak bin Muzahim, yang aku tangiskan, amalanku telah naik di bawah para malaikat. Dan aku tidak tahu amalanku yang naik hari ini. Memikirkan amalannya. Takut kalau amalan-amalan yang tersebut yang naik adalah amal-amal maksiatnya, yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya murka. Seorang tabi'in bernama Qasim bin Muhammad. Seorang tabi'in bernama Qasim bin Muhammad berkata, Kunna nusafiru ma'a ibnil Mubarak. Suatu hari kami bersafar, saya dan beberapa orang bersafar bersama Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, seorang ulama ternama dari kalangan tabi'in. Fakathiran ma yakhturu bi bali, kata Muhammad bin Qasim, dan dalam perjalanan itu sering sekali melintas di benakku. Fa'akuru fi nafsi, dan di dalam hati kecilku aku berkata, bi ayyi syai'in fuddila hadzal rajul alaina hatta ishtahara fi an-nasi hadhihi syura. Apa yang sebenarnya membuat orang ini, yaitu siapa maksudnya? Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak al-Marwazi, seorang tabi'in masyhur, ahli hadis, ahli jihad, ahli ibadah, ahli zuhud, ahli infak dan sedekah, yang para sahabat ketika melihat Abdullah Mubarak ini berkata, "Law ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbak." Kalau Rasulullah melihat engkau, Rasulullah pasti cinta kepada dirimu. Ini Abdullah Mubarak al-Marwazi. Kata Al-Qasim bin Muhammad, aku berkata, apa yang sebenarnya membuat orang ini dimuliakan sehingga dia begitu terkenal di tengah manusia? Apa sebenarnya kemuliaan yang membuat dia terkenal ini? Apa yang telah membuat dia mendapat tempat di hati manusia? In kana yusalli, inna lanusalli. Seandainya itu karena dia sholat, kami juga sholat. Kita juga sholat. Wa in kana yasum inna lanasum. Kalau dia hanya karena dia berpuasa, kita juga sebenarnya juga berpuasa. Wa in kana yaghzu fa inna naghzu. Kalau karena dia berperang, saya juga berperang. Kita juga yang lain juga ikut berperang. Wa in kana yahuj inna lanahuj. Kalau itu karena dia berhaji, kami juga berhaji, kita juga berhaji. Tapi kenapa dia demikian terkenalnya dicintai oleh manusia? Qal, ya teruskan ceritanya, fakunna fi ba'dhi masirina fi tariqi Syam. Suatu hari kami dalam perjalanan itu sedang berada dalam perjalanan menuju Syam. Lailatan nata'asha fi baitin. Di malam itu kami sedang bersantap malam, nata'asha makan malam di sebuah rumah. Idh tafi as-siraj. Tiba-tiba pelita mati. Tiba-tiba pelita mati. Kalau pelita mati apa yang terjadi? Gelap. Faqama ba'duna na'khudhu as-siraj. Sebahagian dari kami mengambil pelita itu. Wa kharaja yastasbih. Dia pergi mencari sesuatu yang bisa menghidupkan pelita itu. Istisbah artinya mencari sesuatu yang bisa menghidupkan lagi. Mungkin ada orang tetangga sebelah ada hidup lampunya minta api gitu kan. Seperti itu, karena pelita di zaman dahulu tidak pakai seperti kita sekarang. Famakatha hunai'ah. Dia pergi sebentar saja, enggak lama dia pergi. Lalu kembali, tsumma ja'a bis-siraj. Lalu dia kembali dengan membawa pelita yang sudah hidup. Fanadhartu ila wajhi ibnil Mubarak. Ketika pelita datang, aku melihat kepada wajah Abdullah bin Mubarak. Walihyatuhu qad ibtallat minad dumur. Dan jenggotnya telah dibasahi oleh air mata. Fakultu fi nafsi. Aku berkata di dalam diriku sendiri, bihadihil khasyah fuddila hadzal rajul alaina. Dengan rasa takut kepada Allah yang seperti inilah, Abdullah bin Mubarak telah dimuliakan Allah dibanding kita-kita. Wala'allahu hina faqada siraj fasara ila dhulmah dzakara al-qiyamah. Karena ketika kehilangan api pelita dan keadaan gelap, dia langsung ingat hari akhirat. Dia langsung ingat hari kiamat. Dan dia menangis. Dalam keadaan gelap itu dia menangis. Ingat pada hari kiamat besok ada gelap. Ingat pada hari kiamat besok ada gelap. Di antara hari fase-fase hari kiamat adalah gelap. Ada hari-hari di mana tidak ada matahari. Gelap, semuanya gelap. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membagikan cahaya, taqsim an-nur. Dan cahaya itu didatangkan kepada manusia sesuai dengan kadar imannya. Maka ada di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim, yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka ada di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Dan cahaya itu adalah dibagikan di masa gelapnya padang mahsyar. Jadi padang mahsyar itu berfase-fase. Kata Al-Qasim bin Muhammad, inilah yang telah membedakan antara Ibnu Mubarak dengan yang lainnya, rasa takutnya kepada Allah. Begitu gelap, ingat dia hari kiamat, hari gelap di hari kiamat, di mana Allah akan membagikan cahaya sesuai dengan kadar keimanan, mengalir air matanya. Hanya beberapa saat, sudah basah jenggotnya dengan air mata. Rahimahullahu ta'ala. Qila li Imam Ahmad. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, kaifa asbah? Bagaimana pagimu, wahai Imam Ahmad? Apa kabar anda di pagi ini? Begitu bahasa kita ini. Qal, kaifa asbaha man rabbuhu yutalibuh bi adai al-fara'id wa nabiyuhu yutalibu bi adai sunnah wa nafsuhu tutalibuhu bi hawa wa iblis yutalibuhu bil fahsya. Bagaimana nasib seorang yang di pagi hari Rabbnya selalu memerintahkannya untuk melaksanakan hal-hal yang diwajibkan, dan nabinya memintanya untuk melaksanakan sunnah, sementara hawa nafsunya menyuruh untuk berbuat maksiat, dan syaitan menyuruhnya untuk melakukan hal yang keji. Ini nasibku, kata Imam Ahmad. Setiap pagi ada perintah Allah, ada perintah hawa nafsu, ada perintah nabi, ada perintah syaitan. Ini hidupku selalu begini. Tiap pagi ya begitu-begitu. Berhadapan antara perintah Allah dengan perintahkan hawa nafsu. Berhadapan dengan perintah nabi dengan perintah syaitan. Beginilah hari pagiku, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Berkata Qadhi Husain, dari seorang ustaz ia ceritakan bernama Qaffal. Kata Qadhi Husain, ustaz ini, gurunya ini, annahu kana fi kathir min al-aqat yaqa'u alaihi al-buka' halat ad-dars. Sering sekali gurunya ini ketika sedang memberikan pengajian beliau menangis. Tsumma yarfa'u ra'sahu wa yaqul. Kemudian dia mengangkat kepalanya setelah menangis dan berkata, "Ma aghfalana 'amma yuraju bina." Alangkah lalainya kita dari apa-apa yang kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Begini kehidupan orang-orang saleh. Sebahagian daripada orang-orang saleh yang Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Hari-hari mereka dipenuhi mengingat akhirat, mengingat kematian, mengingat padang mahsyar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang besar untuk bisa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab beberapa saat setelah istirahat. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Ke depan insyaallah kita akan isi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjawab pertanyaan sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menghadapi suami yang melarang istrinya pengajian tapi membolehkan istrinya ke mall, dan melarang istrinya mendengarkan radio dan TV dakwah tapi membolehkan istrinya mendengarkan musik dan sinetron? Bolehkah saya tidak patuh kepada suami saya itu? Di pertanyaannya, bolehkah saya tidak patuh kepada suami saya itu? Jawaban kita, boleh tidak patuh kepada suami dengan catatan yang tidak kita patuhi ini maksiat. Boleh tidak patuh kepada suami dengan catatan perintahnya ketika itu adalah perintah untuk berbuat maksiat, itu boleh ketika itu kita tidak patuh. Akan tapi yang tidak kita inginkan adalah karena suaminya seperti ini, lalu istri buat aksi tidak patuh seluruh perintah suaminya, itu enggak boleh. Karena begini, perintah siapapun dia dari manusia, perintah suami, perintah istri, perintah anak, perintah atasan, perintah tetangga, perintah teman, perintah orang tua, itu bisa dibagi. Ada perintah itu yang baik, ada perintah itu yang buruk. Ada perintah itu yang taat, perintah untuk melaksanakan ketaatan, ada perintah itu untuk melakukan maksiat. Maka dalam hal-hal yang perintah itu adalah bagian daripada ketaatan, kita harus patuh dan taat kepada suami kita, kepada orang tua kita, kepada pemimpin-pemimpin kita. Namun kalau dalam hal-hal yang itu adalah maksiat, kita tidak wajib patuh. Justru sebaliknya, dalam hal-hal yang perintah itu adalah maksiat, kita diwajibkan untuk tidak patuh. Kita diwajibkan untuk tidak patuh. Jadi bukan berarti karena suami begini, akhirnya seluruh perintah suami tidak dipedulikan, seluruh perintah suami tidak diacuhkan. Itu tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali. Kita juga sebagai seorang ibu, yang pertanyaan ini sebagai seorang ibu, kita juga ada salah, ada benar, ada maksiat, ada ketaatan, kebaikan. Dan kita tidak ingin anak kita punya alasan, saya tidak mau patuh kepada ibu karena ibu punya maksiat. Saya juga tidak mau seperti itu kan. Oleh karena itu, kita katakan bahwa lihat perintahnya satu demi satu, item demi item. Perintah yang di dalamnya ada maksiat, jangan patuhi. Perintah yang di dalamnya tidak ada maksiat, patuhi. Begini agama kita memerintahkan, wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, saya tinggal di sebuah lingkungan yang melakukan berbagai kegiatan yang tidak ada sunnahnya dari Nabi seperti yasinan dan tahlilan. Kalau ada yang meninggal dunia, maka pada hari 1, 2, dan 3 sampai 7, kadang-kadang sampai 40 dan 100 hari, Ustaz, ada kegiatan. Apa hukumnya kalau tetangga atau keluarga dekat yang melakukannya, apakah lebih baik ikut kegiatan tersebut atau tidak? Hal-hal daripada ibadah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah perintahkan dan tidak pernah ajarkan dan tidak pernah contohkan, perintahnya dari Nabi kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi hal-hal yang baru yang tidak pernah ku ajarkan. Jadi perintah dalam aktivitas kita seperti ini adalah jauhi. Nabi SAW menyuruh kita untuk apa? Untuk menjauhi. Kalau kita kemudian juga ikut, berarti tidak menjauhi. Karena perintahnya adalah menjauhi. Karena perintah Nabi menjauhi, maka kita menjauhi. Tidak mengikutinya, tidak menjalankannya, dan tidak melaksanakannya. Dan kalau kita kait dengan kajian kita pada hari ini, kita tidak takut dengan apa yang akan nanti pandangan sinis sebagian orang atau banyak orang atau mungkin julukan-julukan yang akan kita dapatkan. Kita tidak takut itu, karena takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang itu adalah kegiatan-kegiatan yang muhdatsat, maka perintah dari Nabi kita jauhi. Jangan diikuti, apalagi diselenggarakan. Walaupun yang melakukannya adalah orang-orang dekat kita, seperti yang ditanyakan, keluarga-keluarga kita. Apakah benar, pertanyaannya adalah, apakah benar orang yang bekerja di bank kita tidak boleh makan di rumahnya? Bagaimana dengan orang yang meminjam uang ke bank untuk usaha? Apakah kita tidak boleh makan atau minum di rumahnya karena berhubungan dengan riba? Orang yang penghasilannya bercampur antara halal dan haram, bercampur. Kita tahu ada penghasilannya yang tidak boleh, tidak dihalalkan syariat. Dan kita juga tahu dalam penghasilannya ada yang halal. Berarti bercampur antara uang halal dan uang haram. Hal-hal yang seperti ini tidak menghalangi kita untuk makan di rumahnya. Kalau kita tahu ada penghasilannya yang haram dan ada penghasilannya yang halal. Karena di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul juga dihadiahkan oleh orang-orang hadiah. Dan yang menghadiahkannya kadang adalah orang-orang yang tidak muslim. Rasulullah SAW tidak pernah bertanya kepada mereka bahwa ini dari penghasilan yang mana. Karena mereka juga masih bermuamalah dengan cara yang tidak benar secara syariat, masih menjual hal-hal yang terlarang dalam syariat. Namun Nabi SAW tidak pernah menanyakan itu. Akan tetapi kalau memang murni penghasilannya haram, dan kita tahu dia tidak punya penghasilan lain, tidak punya penghasilan selain yang haram itu, dia tidak punya toko lain kecuali toko khamar itu, selain itu dia tidak punya, dia tidak punya usaha lain selain tempat untuk berjoget itu misalnya, disitulah penghasilan dia, tempat orang mabuk dan semacamnya, dan dia tidak punya penghasilan kecuali penghasilan riba itu, tidak ada penghasilan lain kecuali yang riba itu, maka yang seperti ini kata para ulama, kita menjauhi yang tadi ditanyakan. Wallahu ta'ala alam. Adapun orang yang minjam, maka itu kita tidak ada halangan untuk makan di rumahnya. Karena kita tidak makan uang riba. Dia minjam, riba itu diberikan kepada orang, bukan ada di rumah itu. Wallahu alam. Ustadz, kalau ada seseorang yang baik, orang ramah, suka memberi dan lain-lain, maka biasanya kita senang dengan dia dan tidak takut kepadanya. Sedangkan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kenapa kita mesti harus takut kepada Allah? Bukankah kita harus mendekat kepadanya? Takut kepada Allah karena kita punya kesalahan kepadanya. Takut kepada Allah karena kita punya apa? Punya kesalahan kepadanya. Dan kesalahan-kesalahan kita itu bisa mengundang murkanya dan marahnya. Dan dia kalau marah subhanahu wa ta'ala, azabnya tiada tara. Di dalam surah Al-Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim, wa anna azabi huwal azabul alim. Beritahu hambaku, beritahu hamba-hambaku, aku adalah Rabb yang maha pengampun, maha pengasih, seperti yang ditanyakan. Wa anna adzabi huwal adzabul alim, namun adzabku adzab yang sangat pedih. Jadi Allah itu punya kasih dan sayang, tapi adzabnya tiada tara. Oleh karena itu kita takut, karena takut diadzab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takut itu, cara takut dari Allah bukan lari meninggalkan Allah. Cara takut kepada Allah itu justru dengan mendekat kepada Allah. Jadi jangan pahami takut kepada Allah sama dengan takut kepada harimau. Takut kepada harimau, kita lari dari harimau itu. Namun takut kepada Allah dengan cara lari kepada Allah. Mendekat kepadanya. Justru karena kita menjauh dari Allah itu, kita akan ditimpa oleh murkanya dan azabnya yang tiada tara. Maka cara takut kepada Allah, takut kepada azab dan murkanya, adalah lari kepadanya, mendekat kepadanya, dekat kepada ridho dan ampunannya. Dan ini ada dalam surat Adz-Dzariyat, sebuah kalimat di dalam Al-Quran yang luar biasa. Apabila kita tadabbur, sangat luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Adz-Dzariyat, Fafirru ilallah. Maka larilah kalian, lari. Lari itu biasanya menjauh apa mendekat? Menjauh. Tapi Allah katakan fafirru ilallah, lari mendekat kepada Allah. Ini kalimat yang luar biasa di dalam Al-Quran. Disuruh kita berlari dari Allah dengan cara mendekat kepadanya. Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepada ridhamu dari murkamu. Jadi takut kepada murka Allah, berlindungnya kepada ridho Allah. Wa bimu'afatika min uqubatik. Aku berlindung daripada hukumanmu kepada afiatmu. Wa bika minka. Aku berlindung darimu ya Allah kepadamu. Berlindung darimu, dari azabmu, dari murkamu kepadamu. Dan tidak ada yang bisa menghalangi kita dari murka Allah kecuali ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan bahwa memang Allah pengasih dan penyayang, tapi apa Allah juga punya azab yang teramat pedih. Oleh karena itu ada cinta dan ada takut, ada harap dan ada takut. Wallahu a'lam. Adakah hadis yang menyatakan kalau kita sholat berjamaah 40 hari berturut-turut di masjid tanpa terlambat dapat menghindari kita dari azab neraka? Dan apakah setelah imam takbiratul ihram baru kita mengikuti sholat, apakah kita sudah dianggap terlambat, Ustaz? Sejauh yang ana tahu, hadis itu riwayat Imam Ahmad dengan derajat yang sahih, bahwa Nabi mengatakan barang siapa sholat 40 hari berturut-turut tanpa kehilangan takbir yang pertama, namun syaratnya tidak kehilangan takbir yang pertama. Begitu imam takbiratul ihram, dia sudah ada di situ. 40 hari berturut-turut tanpa dia pernah kehilangan takbiratul ihram. Setiap imam takbiratul ihram, dia sudah ada di belakang imam di masjid itu. Maka dia akan dibebaskan dari kemunafikan dan dibebaskan dari azab neraka. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Wallahu ta'ala alam. Kita ingin mengingatkan orang lain yang diamanahi umat untuk menyelenggarakan ibadah kurban agar pelaksanaannya sesuai dengan syariat. Namun kita takut kalau berbicara langsung menyampaikannya akan timbul perpecahan dalam keluarga karena umur yang lebih tua dan dia ditokohkan di masyarakat. Kemudian saya melalui orang lain yang paham tentangnya menasihati melalui orang lain yang menyampaikan hal tersebut kepadanya. Bagaimana takut yang seperti ini? Takut yang seperti ini, takut yang sebenarnya tidak pantas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berdakwah tanpa mempedulikan celaan orang yang akan mencela. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Adillatin 'alal mu'minina 'izzatan 'alal kafirin yujahiduna billah wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka akan bermujahadah di jalan Allah, berjihad menegakkan agama Allah, dan mereka tidak akan takut celaan orang yang mencelanya. Maka anjuran kita jangan takut, sampaikan saja dengan bahasa terbaik, dengan akhlak yang baik, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang sopan. Insyaallah tidak apa-apa. Jadi tidak perlu harus takut, karena kalau takut seperti ini, akhirnya kita mundur, maka amar ma'ruf nahi mungkar akan hilang dari tengah kehidupan masyarakat. Amar ma'ruf akan hilang dari tengah kehidupan kaum muslimin. Dan apabila amar ma'ruf telah hilang, akan datang petaka Allah Subhanahu wa ta'ala yang dahsyat. Wallahu ta'ala alam. Jadi yang harus kita lakukan adalah membenahi akhlak kita dalam berdakwah, membenahi tutur kata kita yang dalam berdakwah, dan tidak perlu takut. Kalau kita sudah menyampaikan dengan baik, insya Allah tidak, orang marah tidak marah urusan, bukan urusannya dengan kita, namun urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Nabi kita. Betapa sadarnya beliau akan marahnya orang Quraisy ketika beliau berdakwah, tapi beliau tetap menyampaikan dakwah itu dengan lembut, dengan akhlak yang mulia, dengan tutur kata yang baik. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau suami mengajak istrinya ke rumah teman sahabatnya? Karena sahabatnya punya anak yang lagi ulang tahun. Kalau istri tidak mau ikut, karena istri tahu itu tidak boleh dikerjakan, apakah istri berdosa kepada suaminya? Pertanyaan kedua, suami masih suka merokok. Tolong penjelasannya Ustaz, bagaimana orang yang suka sia-sia, apakah haram? Syukran jazakumullah khair. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa taat kepada suami bagi istri manakala perintahnya tidaklah maksiat. Namun kalau perintahnya sudah maksiat, tidak wajib taat kepada suami. Dan melakukan aksi acara ulang tahun dengan cara merayakannya adalah tasyabbuh dengan orang-orang kufar, yang harus kita jauhi dan kita dilarang untuk bertasyabbuh dengan mereka. Oleh karena itu, tidaklah berdosa istri yang tidak mau ikut acara pergi ulang tahun ke rumah saudaranya, ke rumah sahabat suami dan yang lainnya. Karena dalam hal ini dia berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi kita ingin mengingatkan, ajakan-ajakan suami atau siapapun yang mayoritas mereka adalah orang-orang yang lebih tua daripada kita atau memiliki kedudukan di atas kita atau di bawah kita, kita menolaknya dengan cara yang lembut, bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan akhlak yang kasar, tapi dengan akhlak yang lembut. Ya, karena memang ketika hal-hal seperti ini datang, sebenarnya kita berhadapan dengan dua ketaatan, yang salah satunya harus dikorbankan. Ketika perintah suami adalah maksiat, larangan dalam syariat, sebenarnya berhadapan dalam hal ini dua ketaatan, yang salah satunya harus dikorbankan. Ketaatan pertama, ketaatan kepada Allah yang menyuruh kita untuk tidak mengikuti kehidupan orang-orang kafir. Ketaatan kepada Rasulullah yang menyuruh kita untuk tidak tersambung kepada orang-orang kufar. Ketaatan kedua, ketaatan kepada suami yang menyuruh kita melakukan itu. Jadi di sini berhadapan dua ketaatan, yang salah satunya harus dikorbankan. Kalau kita patuh suami, kita akan mengorbankan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Dan kalau kita patuh kepada Allah dan Rasul, kita akan mengorbankan ketaatan kita kepada suami. Jadi ini yang menyebabkan kenapa di dalam hal-hal yang berbuat yang dia adalah maksiat, kita disuruh untuk tidak taat kepada suami. Karena kalau kita taat kepada suami, wahai para istri, yang kita korbankan adalah taat kepada Allah. Apakah Allah akan kita kalahkan dengan suami? Ini dia pertanyaannya. Makanya kenapa dalam agama kita disuruh taat kepada Allah walau dalam hal itu kita taat tidak taat kepada suami? Karena Allah lebih pantas untuk ditaati dibanding suami. Kecuali kalau perintah suami perintah yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah. Tidak ada yang pasti dikorbankan di situ. Taat kepada suami sekaligus taat kepada Allah. Itu dia masalahnya. Adapun suami yang merokok, kita doakan semoga suami ibu yang bertanya dan ibu-ibu yang lain yang suaminya masih merokok untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesadaran bahwa rokok itu adalah haram. Bukan makruh, tapi haram. Karena seorang lelaki yang membeli rokok, kemudian rokok itu dia bakar saja sampai habis, kira-kira haram apa tidak? Haram apa tidak? Hah? Haram. Dia beli rokok. Setelah beli dia bakar. Dia bakar sampai habis, enggak dihisap, dibakar aja, dibuang tong sampah. Haram apa enggak? Haram apa enggak? Hah? Haram apa enggak? Alasannya apa? Sia-sia, mubazir. Nah, sekarang dia beli, dia bakar, dia hirup, dia rusak jantungnya, paru-parunya. Haram apa enggak? Masa makruh sih? Double haramnya. Sekarang dia beli, dia bakar, dirusaknya paru-parunya, dia keluarkan, dihisap oleh anak istrinya, ikut rusak paru-paru anak dan istrinya. Haram apa enggak? Triple haramnya. Dia hisap, dilepaskan. Satu angkot, satu bus orang hisap. Berapa sudah keharamannya? Merusak. Racun. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk tidak membuat kerusakan di permukaan bumi. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah membuat kerusakan di permukaan bumi. Di dalam agama kita Allah katakan, Nabi mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh memberikan mudarat dan tidak boleh memberikan mudarat kepada diri sendiri, tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain. Dan ini adalah bagian daripada larangan-larangan tersebut. Maka kita doakan saudara-saudara kita yang masih merokok agar mereka diselamatkan oleh Allah dari penyakit merokok itu dan dosa merokok itu. Dan tidak ada yang bisa menghalangi seseorang untuk, tidak ada yang bisa membuat orang berhenti dari rokok lebih daripada takut kepada Allah, agar dia disayangi oleh Allah. Dan tidak ada orang yang berhasil meninggalkan rokok lebih daripada agama, karena dia ingin beragama dengan baik kepada Allah Sang Pencipta. Oleh karena itu, segala iklan membuat rokok itu berbahaya tidak bermanfaat untuk para perokok. Di mana-mana seluruh iklan rokok pakai penyakit. Seluruh bungkus rokok pakai penyakit. Tidak ada artinya bagi para perokok. Tidak takut mereka akan penyakit itu. Dengan alasan mereka banyak yang tidak merokok juga sakit dia bilang. Tapi kalau sudah larinya kepada agama, kita tahu bahwa itu hukumnya haram, merusak apa yang telah Allah berikan kepada kita, merusak orang lain, anak-anak, istri kita dan yang lainnya, maka ini adalah yang bisa membuat kita lari daripada perbuatan dosa tersebut. Wallahu a'lam. Apakah rasa sedih yang kita alami di saat kehilangan sesuatu? Contohnya pensiun, itu merupakan rasa takut yang diciptakan oleh syaitan yang kita katakan tadi adalah takut. Takut berhadapan dengan masa pensiun, khawatir. Itu yang tidak boleh. Karena sifat orang yang beriman itu adalah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dan dia tidak takut akan kehidupannya. Namun kalau sudah takut, sehingga akhirnya rasa takut itu kemudian membuat orang mengumpulkan harta untuk masa pensiunnya, dan kemudian dia tidak peduli harta itu dikumpulkan dari cara apa, yang penting dia punya stok untuk setelah pensiun. Ini yang akan membuat dia berbuat maksiat. Dan takut seperti ini yang kita katakan dalam pembahasan kita tadi, yang sengaja ditanamkan oleh syaitan, yang dengan itu syaitan ingin menarik kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hilang karena sedih karena kehilangan sesuatu, kalau itu misalnya kehilangan anak, kehilangan uang, kehilangan mobil, ada rasa sedih, itu sedih yang fitrah. Sedih yang fitrah. Adapun takut lain. Ini lain, pembahasan kita berbeda dengan sedih. Sedih dengan rasa takut berbeda. Rasa takut yang seperti ini, takut masa-masa pensiun, kemudian rasa takut itu membuat kita menumpuk harta dan kita tidak peduli dari harta apa yang kita tumpukan, itu yang kita maksud dalam pembicaraan kita tadi. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum seorang pemimpin yang memanipulasi data sedangkan kita tidak mampu mencegahnya? Solusinya bagaimana, Ustaz? Kalau kita tidak mampu mencegahnya, kita doakan dia. Dan tidak salah kalau kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, bahkan itu disuruh. Adapun kalau kita tidak sanggup mencegah, lalu kita kemudian sebarkan aibnya ke orang ramai, maka kita melakukan hal yang terlarang dalam agama Islam. Dan di dalam agama Islam, Allah menciptakan keseimbangan, di mana keseimbangan itu para pemimpin disuruh untuk menunaikan amanah, sementara rakyat disuruh untuk patuh dan taat. Sebagaimana Allah menciptakan keseimbangan antara orang tua dan anak, di mana Allah menyuruh orang tua sayangi anakmu, dan anak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala hormati orang tuamu. Dan begitu seterusnya. Jadi sebenarnya ini adalah bagian daripada keseimbangan yang diciptakan Allah dalam agama Islam. Karena kalau pemimpin tidak amanah, di tengah rakyat yang patuh akan terjadi kehancuran. Atau seorang pemimpin yang amanah di tengah rakyat yang tidak mau patuh, akan terjadi kehancuran. Dan lebih hancur lagi, pemimpinnya tidak amanah dan rakyat tidak mau patuh. Rakyatnya kerjanya memberontak, pemimpin tidak amanah. Ini kehancuran akan berlipat ganda. Oleh karena itu, bagaimana kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk patuh dan taat kepada pemimpin, dan bagaimana Allah menyuruh pemimpin untuk amanah, ini adalah keselarasan yang ada di dalam agama Islam untuk menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan di permukaan bumi. Ketika kita menyuruh patuh kepada pemimpin, bukan berarti kita ridho dengan maksiat yang dia lakukan. Kita dilarang untuk memberontak kepada pemimpin, dan bukan berarti kita disuruh untuk ridho dengan perbuatan maksiat mereka. Tidak. Jadi kita berada di tengah-tengah. Tidak ridho dengan maksiat mereka, dan tidak memberontak kepada mereka. Wallahu a'lam. Ayah dan ibu dari satu keluarga sudah meninggal dunia. Mereka punya 5 orang anak, terdiri dari 2 orang laki-laki dan 3 perempuan. Dan anak tiri ayah ada 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Bagaimana pembagian warisan yang ditinggalkan orang tua mereka, seandainya atas persetujuan semua anak harta warisan itu dibagi 5 sama rata, apakah boleh Ustaz? Permasalahan yang sering timbul di zaman kita sekarang dalam harta waris adalah tidak jelasnya yang mana harta ayah kita dan yang mana harta ibu kita. Yang mana harta ayah kita dan mana yang harta ibu kita. Ini yang sulit untuk zaman kita sekarang. Dari seluruh harta warisan yang ditanyakan kepada kita dari oleh kaum muslimin, kendala yang ditemukan itu di sini. Yang paling sulit ditemukan itu di sini. Karena ketika ayah dan ibunya hidup, tidak jelas mana harta ini yang punya ayahnya, mana harta ini yang punya ibunya. Karena di sini seperti pertanyaan kita sekarang, ada anak orang tua ini, anak-anak dari istri yang pertama, ada anak dari istri yang kedua. Sementara ditanyakan tadi, ayah ibu sudah meninggal, ada harta. Yang mana harta ayahnya, yang mana harta ibunya? Kalau ibunya saja yang tadi, maka dibagikan kepada anak yang tersisa, yang 5 orang, dengan harta itu dibagi menjadi 7. 3/7 di masing-masing untuk wanita, kemudian 4/7 kepada 2 orang yang laki-laki. Berarti yang laki-laki dapat 2/7, kemudian yang wanita dapat 1/7 dari harta ibu. Namun dari harta ayah ini, dia punya anak laki-laki dari istri ini, kemudian laki-laki juga dari istri, digabungkan semuanya, nanti dibagi. Namun jadi permasalahan adalah yang mana harta ayah, yang mana harta ibunya. Apakah boleh anak itu membagi harta ibunya misalnya, dibagi saja sama rata dan semuanya ridho? Wallahu alam, kalau semuanya ridho dengan benar-benar ridho yang tidak dipaksa, maka boleh. Berarti ada harta anak laki-laki, ada harta anak laki-laki yang dia ikhlaskan untuk sebagiannya untuk saudari perempuannya. Dan perpindahan harta dengan cara ridho yang benar-benar ridho diizinkan. Wallahu ta'ala. Saya telah bersalah dengan terjerat hutang yang memiliki riba. Sekarang saya menyadari hal tersebut dan ingin segera lepas dari jeratan riba tersebut. Saat ini saya sedang berusaha menjual rumah yang saya miliki. Akan tapi saya merasa takut jika tiba-tiba Allah mewafatkan saya sebelum rumah saya berhasil terjual. Mohon penjelasannya Ustaz. Apakah rasa takut saya ini rasa takut yang salah? Hal yang seperti ini harus dihadapi dengan alhamdulillah kita sadar bahwa kita melakukan hal yang terlarang dalam agama. Dan alhamdulillah kita ingin kembali kepada agama Allah. Ini harus disyukuri. Karena tidak sedikit orang-orang yang merasa riba itu suatu hal yang biasa. Bahkan orang-orang yang sudah lama pengajian pun kadang-kadang masih terjerat ke dalam pinjaman-pinjaman yang berstatus riba. Ada pengembalian yang lebih daripada pinjaman tersebut. Alasan ini, alasan itu, dan 101 alasan, 1001 alasan disampaikan orang untuk alasan-alasan meminjam pinjaman riba tersebut. Dan kita sudah diberikan oleh Allah kekuatan hati untuk menjauhi itu. Itu adalah sebuah kemuliaan yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sadar itu dan kita sedang berusaha sekarang untuk melakukannya dengan menjual, kita sedang berusaha. Dan mintalah kepada Allah agar Allah memberikan taufik dalam usaha tersebut. dan berhusnuzon kepada Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita kekuatan untuk melunasinya dengan cara yang kita usahakan tadi. Dan jauhi sifat bersu'udzon, bagaimana kalau Allah nanti mencabut nyawa saya dan semacamnya. Rasa takut kepada kematian dan seperti ini tidak sepatasnya tidak ada dalam kehidupan kita. Kita sudah berusaha dan Allah tahu dan melihat usaha kita tersebut. Kita benar-benar serius untuk melakukannya. Nabi SAW mengatakan, ana kafil, saya yang akan menanggung untuk orang-orang yang benar-benar serius untuk menyelesaikan hutangnya. Masyaallah muslimin dan muslimat, kalau ataupun nanti dalam usaha ini belum terjual, kita bisa menulis surat wasiat kepada anak-anak kita bahwa kita punya hutang di sini, tolong rumah ini dijual dan kemudian dilunasi hutang ayah tersebut. Insyaallah masih ada jalan lain yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa lepas daripada dihantui oleh rasa takut tadi. Wallahu ta'ala. Ustaz, bagaimana cara saya berbakti kepada orang tua sedangkan saya sudah punya suami dan suami saya terkesan tidak mau mendekatkan diri kepada orang tua dan keluarga saya, padahal jarak antara rumah saya dan orang tua tidaklah jauh. Ya, insya Allah tidak terhalang kita berbakti kepada orang tua kita walaupun suami kita terkesan seperti itu. Kita tidak terhalang untuk berbakti kepada orang tua, apalagi rumahnya dekat. Anak tadi ketika membaca soal pertama ini seolah-olah rumahnya jauh gitu. Tapi begitu dibilang di sini bahwa rumahnya dekat, alhamdulillah. Suami pergi kerja, kita pergi ke rumah orang tua kita, berbakti untuk kepada orang tua kita, nolong dia, menyenangkan hatinya, memberikan dia hadiah dari harta kita. Ya. Insyaallah kalau begini caranya. Saya ingin mengatakan kepada kaum muslimin bahwa jangan sesuatu yang tidak bertolak belakang dijadikan bertolak belakang. Kalau suami yang memang punya sifat tidak ingin mendekat, kita sebagai seorang istri jangan sampai ikut kebiasaan yang tidak baik sambil menasihati suami perlahan. Dan nasihati suami bahwa ini adalah keluarga juga, punya hubungan dengan dia sebagai ibu mertuanya, mahramnya. Ya. Tapi ini tidak menghalangi kita untuk berbakti kepada orang tua kita, wallahu alam. Ada pertanyaan yang sangat panjang sekali. Jadi afwan kita tidak bisa baca. Karena pertanyaan panjang seperti ini menghabiskan waktu kita. Untuk bacanya sudah habis waktu kita. Bagaimana sikap kita terhadap para peminta-peminta yang berada di simpang-simpang jalan dan rambu-rambu lalu lintas? Mereka mengemis namun kondisi fisik mereka masih kuat dan sehat. Bagaimana pula hukumnya memberi kepada anak kecil yang mengemis? Apa yang menghalangi kita untuk memberi mereka? Kalau kita mau memberi, tidak ada halangan. Menengadahkan mereka tangan kepada kita, membuktikan bahwa mereka meminta. Dan ketika kita memberikan mereka sesuatu, kita memberi dan itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, memberi orang-orang yang meminta-minta. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an sifat orang-orang yang bertakwa, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang di hartanya ada jatah untuk orang-orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Dia sudah datang meminta kepada kita. Tidak ada halangan sebenarnya kita kasih dia. Karena dia sudah datang meminta-minta dan zahirnya dia menunjukkan bahwa dia membutuhkan. Kemudian syaitan memberikan kekhawatiran, mungkin kamu ditipu oleh dia, sehingga kita tidak mau memberi. Sebenarnya tidak perlu. Kalau kita mau beri, beri. Tidak mau memberi juga tidak berdosa. Tapi sudah tidak memberi, su'uzon, rugi kita, Pak. Sudahlah kita tidak memberi, su'uzon lagi. Dua kita ruginya. Takut ini nanti kita ditipu. Padahal kita tidak ada argumentasi yang menunjukkan bahwa kita akan ditipu oleh dia. Dan kalau ataupun memberi, kita memberi banyak apa sedikit biasanya orang beri di simpang jalan itu. Apa ada orang beli langsung 500 ribu gitu kepada pemberi? Enggak juga. Paling beri 1.000, 2.000, paling tinggi 5.000. Jarang-jarang saya lihat orang beri 20.000 gitu. Kalau ketipu 5.000 enggak apa-apalah, Pak. Tapi kalau ketipunya 500 juta baru anu dia apa namanya? Ketipu. Tapi kalau ketipu 5.000 enggak lah. Lagian Bapak, bahwa ketika kita memberi, walaupun itu kita ditipu oleh dia, pahala kita tidak berkurang. Pahala kita tidak berkurang sama sekali, walaupun ditipu oleh dia. Karena kita dapat pahala ketika kita memberi itu. Kita mendapatkan pahala ketika kita memberi itu. Soal kemudian setelah itu dia menipu kita, uang itu tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, ya, maka bukan akan mengurangi pahala infak dan sedekah kita, insya Allah tidak. Sini datang ibu-ibu, bapak-bapak datang ke rumah, asrama anak yatim, bapak tolong kita kasih 5.000, 10.000 misalnya. Ternyata dia penipu. Dia untuk dirinya sendiri, tidak ada untuk anak fakir miskin, anak-anak yatim, seperti yang dia bawa-bawa suratnya. Kita bukan berarti kita tidak mendapatkan pahala dari Allah. Dapat. Ya. Dapat pahalanya, walau kita uang itu dia pergunakan untuk hal yang sesuai dengan apa yang dia mintakan kepada kita. Wallahu'alam. Apa dalil yang menyuruh kita untuk berkurban? Dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Maka disuruh kita salat untuk Allah dan menyembelih untuk Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menyembelih di hari Idul Adha. Di hari Idul Adha. Dan Rasulullah SAW melakukan penyembelihan itu, dan kita disuruh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Seorang bawahan seringkali diperintahkan atasan untuk memanipulasi kuitansi hotel agar sesuai dengan surat tugas. Ia khawatir jika tidak melakukan itu ada kemudaratan yang lebih besar, seperti tidak mendapatkan tugas, terlihat aneh, mencurigakan oleh pemeriksa karena kuitansi hotelnya berbeda dengan orang lain satu tim. Bagaimana hukumnya orang yang terpaksa melakukan hal tersebut? Apakah dia berdosa dan apakah berarti dia takut kepada selain Allah? Bagaimana sikap yang benar atas keadaan tersebut? Ini yang kita bahas tadi. Bahwa seringkali orang takut kepada manusia lebih daripada takut kepada Allah. Ini dia yang kita bahas tadi. Sifat ini membuat manusia melakukan maksiat sangat banyak sekali di zaman kita sekarang. Padahal dia diperintahkan untuk jujur oleh agama Islam. Dan Nabi SAW mengatakan dosa itu adalah mengundang dosa-dosa yang lainnya. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa iyyakum wa la yazalul abdu yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta itu mengundang kepada dosa-dosa, dan dosa-dosa akan mengantarkan kalian ke neraka. Dan seorang hamba akan senantiasa berdusta sampai di sisi Allah dia ditulis sebagai pendusta. Ini dia permasalahan ini. Oleh karena itu kita katakan tadi, tegakkan kepala kita kepada pimpinan dalam hal-hal yang bersifat perintah maksiat. Tidak, saya tidak mau. Saya tidak mau berbuat sesuatu yang dilarang oleh syariat dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat orang yang beriman, wallahu ta'ala alam. Bagaimana cara kita menggabungkan rasa takut dan harap serta cinta kita kepada Allah, dan bagaimana cara menerapkannya menurut syariat, Ustaz? Hati kita ketika beribadah kepada Allah tergabung di dalamnya sifat-sifat itu. Rasa cinta kepada Allah yang telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, rasa cinta kepada ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah, rasa harap kepada Allah yang akan mengampunkan dosa dan kesalahan kita, menerima ibadah kita, rasa takut kalau ibadah ini tidak diterima dan menjadi hal yang sia-sia di sisi Allah, itu tergabung dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Ustaz ingin bertanya tentang sukarnya tidur akibat harta. atau anak. Bagaimana solusinya untuk menghilangkan sebenarnya rasa takut kita yang berlebihan kepada harta kita, itu ditimbulkan oleh rasa cinta yang berlebihan kepada harta. Rasa takut kita kepada makhluk karena kita sudah kehilangan rasa takut kepada Khalid. Maka untuk menghilangkan rasa takut kepada harta tersebut adalah dengan menghilangkan rasa cinta yang berlebihan kepada harta. Dan rasa takut kepada makhluk, kehilangan makhluk seperti anak dan yang lainnya, adalah dengan menimbulkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tinggi. Itu yang harus kita lawan rasa takut itu. Karena kalau tidak, memang pada dasarnya kita mencintai anak kita. Tapi kita disuruh mencintai Allah lebih daripada cinta kepada anak itu. Oleh karena itu, orang-orang yang sering tidak tidur karena memikirkan hartanya, rasa takut kehilangan harta tersebut dan yang lainnya, itu karena cintanya yang berlebihan kepada hartanya. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh kita untuk tidak berlebihan mencintai dunia. Dan cinta kepada dunia berlebihan tercela dalam agama kita. Dunia, kata Nabi SAW, hanya tiga. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, dunia itu kata Nabi hanya tiga. Kata Rasulullah SAW, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, wajidan quta yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Siapa di antara kalian yang pagi harinya sehat jasmaninya, aman dia di tempatnya, dan ada makanan untuk hari itu, sungguh telah terkumpul untuknya dunia dengan seluruh kenikmatannya. Jadi Nabi menyuruh kita memandang dunia ini tiga poin saja. Sehat jasmani, ada rasa aman, ada makanan untuk hari ini. Sudah terkumpul dunia. Dengan hadis-hadis seperti ini, kita lawan kecintaan kita berlebihan kepada harta, kecintaan kita berlebihan kepada dunia. Padahal harta itu tidak ada artinya kalau kita tidak sehat jasmani kita. Harta yang banyak tidak ada artinya kalau kita tidak aman. Lagi tidak aman, tidak ada artinya harta banyak. Dan harta itu yang banyak itu tidak ada manfaatnya kalau tidak ada makanan untuk dimakan. Tapi kalau sudah sehat jasmani, aman kita di tempat kita beraktivitas, ada makanan, sudah dunia segala-galanya sudah terkumpul, sudah, kata Nabi SAW. Apa yang kita harapkan lagi daripada dunia ini, lebih daripada yang tiga ini? Sehat jasmani kita. Orang yang sakit, ada arti harta berlimpah ruah untuk dirinya. Jangankan sakit keras, Pak. Jangankan sakit keras. Harta banyak melimpah ruah, setiap hari sakit gigi. Enak enggak? Jangankan sakit yang parah gitu. Sakit gigi aja, setiap hari sakit gigi. Miliarder tapi terkenal tiap hari sakit gigi. Kira-kira miliarder ini enak enggak hidupnya? Enggak enak. Coba lihat. Kenikmatan dunia yang sebenarnya adalah sehat. Aman adalah kenikmatan dunia yang luar biasa. Aman, rasa aman adalah kenikmatan dunia yang luar biasa. Lihatlah saudara-saudari kita yang negara mereka tidak aman. Bagaimana kehidupan mereka, coba lihat. Lihat orang yang sedang diteror. Sedang diteror. Anaknya akan diculik, dia akan dibunuh dan semacamnya. Lihat bagaimana hidupnya gelisah, tidak aman. Beberapa tahun yang lalu di musim haji, ketika Departemen Agama membuat sebuah keputusan baru, yaitu maktab-maktab haji tidak ada lagi dimasak, tapi sudah dimasak oleh petugas yang didatangkan dari Indonesia dan dikirim ke tenda-tenda. Di awal tahun pelaksanaan itu, ternyata nasi gak bisa masuk karena ada hal-hal yang belum terpenuhi dalam legalitas untuk bisa masuk bis pengantar makanan itu atau kontainer pengantar makanan itu ke kawasan Arafah. sehingga di Arafah jemaah haji tidak bisa makan. Ada orang yang pegang dolar sedepok ini. Ini ada duit, mana makanan? Apa arti duit kalau enggak ada makanan? Jadi berusahalah untuk melihat dunia seperti bagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bisa berusaha untuk tidak terlalu cinta kepada dunia ini, tidak terlalu berlebihan dalam mencintai dunia ini. Dunia ini ada, alhamdulillah, enggak ada juga enggak apa-apa. Ada mobil, alhamdulillah, enggak ada mobil juga enggak apa-apa, masih ada mobil yang bisa kita sewa ngantarkan kita ke tempat kita, ya. Ada taksi, masih ada angkot dan yang lainnya. Seperti itu maksudnya, ya. Jadi tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahan yang turun pada umat akhir zaman, hubbud dunia, berlebihan dalam mencintai dunia." Akhirnya umat Islam menjadi umat yang lemah. Di masjid kami setiap sholat subuh selalu imamnya melaksanakan kunut. Pertanyaannya, bagaimana hukum kunut tersebut dan apa yang seharusnya kami lakukan? Kunut setiap subuh, pendapat yang paling kuat, tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap subuh kunut tanpa pernah sholat subuh, tidak ada sholat subuh tanpa kunut, ini tidak pernah dilakukan Nabi SAW. Dan ini adalah bagian daripada bid'ah yang dilakukan umat akhir zaman. Oleh karena itu, kita katakan kalau memang seperti ini, maka makmum yang ada di belakang imam, pertama dia meyakini bahwa ini bukan ibadah yang dianjurkan. Namun soal dia mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan terjadi khilaf di kalangan ahli ilmu yang kita pernah duduk menuntut ilmu kepada mereka. Sebagian mengatakan angkat tangan karena perintah untuk mengikuti imam. Inna maju'inal imamu liutamma bih. Sesungguhnya imam diperintahkan, dijadikan imam untuk diikuti. Berhubung dia imam kita disuruh mengikuti dia, maka kita angkat tangan bukan karena ibadahnya, tapi karena kita adalah makmum untuk angkat tangan karena imam kita angkat tangan. Namun sebagian pendapat yang lain yang kita pernah dengar dari ahli ilmu yang kita belajar dengannya, tidak perlu angkat tangan. Pada kondisi-kondisi yang kita tahu imam salah, kita tidak perlu melakukan kesalahan seperti kesalahan imam. Wallahu ta'ala alam, saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua. Lebih condong kepada pendapat yang kedua, bahwa kalau kita sudah tahu itu kesalahan imam, maka kita tidak perlu harus ikut imam itu. Kecuali dia melakukan hal yang benar lalu kita tidak ikut, itu bisa membatalkan sholat kita. Dia ruku, kita enggak mau ruku. Dia sujud, kita berdiri. Itu makanya perintahnya di dalam hadis, inna majuna al-imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru, fa idza raka'a farka'u, wa idza sajada fasjudu. Kalau dia takbir maka takbirlah, kalau dia ruku maka ruku'lah, kalau dia sujud maka sujudlah. Perintah untuk mengikuti zahir-zahir sholat. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang bukan zahir seperti itu, maka kita tidak perlu ikut kalau kita tahu dia sudah salah. Dia salah dalam cara duduk, kita enggak mesti salah dalam cara duduk. Dia salah dalam cara bertahiyat, kita tidak mesti salah dalam cara bertahiyat. Dia ketika salam membentangkan tangannya kiri dan kanan, kita tidak perlu bentangkan tangan kita kiri dan kanan padahal kita tahu dia membentangkan tangannya kiri dan kanan. Itu juga dengan ketika dia kunut, maka kita tidak perlu kunut karena kita tahu itu adalah sebuah kesalahan. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Pertanyaan terakhir, takut kepada selain Allah apakah termasuk syirik? Ini pertanyaan kita terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini. Takut kepada selain Allah, ada yang syirik, ada yang tidak syirik. Ada yang syirik, ada yang tidak syirik. Tergantung seperti apa kasusnya. Kalau takutnya kepada penghuni sebuah pohon yang akan memberikan mudarat kepada kita, penghuni danau, penghuni laut, penunggu sebuah tempat, penunggu hutan, takut yang kita akan memberikan mudarat kepada kita, ini sudah sampai kepada jenjang syirik. Apatah lagi ditambah dengan kita memberikan sesajian kepada mereka, sesembahan, sesajian kepada mereka, supaya dia ridho dan kemudian tidak mengamuk di kampung kita. Ini syirik. Takut yang sudah sampai kepada syirik. Namun ketakutan akan rezeki kurang, itu belum sampai kepada syirik. Hati yang masih lemah dan iman yang belum kuat. Takut kepada harimau, takut fitrah. Fitrah manusia takut kepada harimau, tidak jadi masalah. Dan itu tidak syirik, dia juga tidak maksiat. Tidak juga karena kurang iman. Tidak. Karena memang takut kepada ular, takut kepada hewan-hewan seperti itu, takut fitrah. Takut fitrahnya tidak apa-apa. Dan Allah tidak mencela Nabi Musa karena takut kepada Fir'aun. Allah tidak mencela Nabi Musa takut kepada Fir'aun. Nabi Musa takut kepada Fir'aun. Dan Allah menguatkan iman Nabi Musa sehingga dengan kekuatan iman itulah Nabi Musa kemudian berani berhadapan dengan Fir'aun. Pada dasarnya orang gentar berhadapan dengan Fir'aun. Penguasa yang luar biasa. Mesir dan seluruhnya rakyatnya taat dan patuh kepadanya. Apa yang dia katakan tidak bisa ada yang berani melawannya. Ini akan didakwahi oleh Nabi Musa sendirian berdua dengan Harun. Takut Nabi Musa. Apalagi pernah membuat kesalahan, pernah membunuh kaum Fir'aun. Dan dia pernah dicari-cari untuk dibunuh. Sehingga wajar, takut yang wajar. Ya. Kata Nabi Musa, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun." Ya Allah, saya telah membunuh salah seorang di antara kaum mereka dengan tidak sengaja. Lalu Nabi Musa membunuh kaumnya Fir'aun. "Fa akhafu an yaqtulun." Saya juga takut sekarang saya juga dibunuh oleh Fir'aun. Begitu. Dan Allah tidak mencela takutnya Nabi Musa ini. Dan Allah tidak mengatakan kamu syirik wahai Musa karena kamu takut kepada, ini takut fitrah, takut kepada seorang penguasa diktator yang memang jahat, suka membunuh, dan kalau dia membunuh dia sudah tidak ada yang berani melawan dan mencegahnya. Biasa, takut yang juga wajar. Ada preman ngamuk pakai parang lalu kita takut mendekat, wajar. Wajar, takut yang wajar. Takut yang fitrah. Jadi takut kepada selain Allah beraneka ragam. Ada takut yang bisa menyampaikan kita kepada syirik. Dan ada takut yang tidak menyampaikan kita kepada syirik. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada siang yang berbahagia ini. Semoga apa yang bisa kita bicarakan, apa yang kita bisa sampaikan bermanfaat. Terkhusus bagi yang berbicara dan akhirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon agar kita dijadikan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mewujudkan rasa takut kepadanya subhanahu wa ta'ala. Sehingga menghalangi kita dari perbuatan maksiat, mendekatkan kita kepada taat, dan menjadikan kita penghuni-penghuni surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.